بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, pertanyaan pertama kita coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz, ana bekerja sebagai jasa pose gaya foto kostum. Baik, jasa pose gaya foto kostum. Kita baca dulu lah. Seperti ana memakai kostum robot, badut, karakter, dan lain-lain. Jadi antum pakai baju robot, baju badut, terus foto sambil gaya gitu ya. Baik. Pekerjaannya konsumen foto bareng sama ana dalam keadaan pakai kostum. Masya Allah. Bahagia antum. Sudah difoto lalu bayar seikhlasnya ke ana. Kebanyakan yang minta foto itu anak-anak, tapi kadang-kadang ada juga akhwat yang genit pengen difoto sama kostum yang ana pakai. Apakah pekerjaan ana syar'i Ustaz? Ana bekerja di sini bisa selalu salat berjamaah. Jadi salatnya bisa, kadang bisa ikut kajian. Itu saja, barakallahu fiik Ustaz. Kalimat Qur'annya halalan thayyibah. Antum tinggal masuk saja halal dan thayyib. Kadang-kadang halal tapi tidak thayyib. Kadang-kadang thayyib tapi tidak halal. Dua itu saja karakteristiknya. Baik, pekerjaan antum barangkali cek halal atau tidak. Maaf, antum kenakan kostum ini, kostum itu dan sebagainya. Saya sarankan, lihat baik-baik. Kalau pekerjaan itu bisa mengambil yang baik, bisa mengambil yang baik, maka itu lebih baik dibandingkan mengambil yang kurang baik. Pekerjaan antum kalau dilihat dari sisi halal, maksiat tidak? Oh, tidak ada maksiat, berarti halal. Ada maksiatnya, berarti haram. Kapan haramnya? Saat maksiat itu dikerjakan. Antum pakai kostum misalnya. Ya begitu pakai kostum, ada di foto. Sampai situ, pakai kostumnya, pekerjaan, masih halal. Tapi ketika ada yang bukan mahram, foto dengan antum, hadir di samping antum, walaupun menggunakan kostum macam, itu masuk dalam suasana ikhtilaf, maka diharamkan di situ. Jelas ya? Tayyib, tayyib tidak. Ukuran tayyib itu apa? Bermanfaat buat anda, tidak merendahkan martabat anda, menghadirkan kenyamanan bagi anda. Coba cek ketika anda gunakan itu, rendah tidak martabat anda? Ketika anda gunakan itu, nyaman tidak perasaan anda? Ketika anda gunakan itu, tenteram tidak keadaan anda? Baik, begitu diketahui siapa identitas anda, Masya Allah. Begitu dibuka, foto dong, badut. Masya Allah. Padahal bukan. Foto dong, fulan, fulan. Padahal bukan. Ah, jadi saya sarankan, rezeki tidak akan tertukar. Kalau saya boleh memilih, menurut saya, lebih baik anda hindari yang seperti itu. Karena tidak banyak manfaatnya. Lebih mendekat kepada madaratnya. Jelas ya? Baik. Kecuali pada hal-hal yang sifatnya ada manfaat-manfaat yang barangkali terkait dengan proyek tertentu. Ya, misal ingin memperkenalkan tentang bahan tertentu. Ya, ingin memperkenalkan tentang karakter tertentu yang memang ada manfaat dalam kehidupan. Ya, maka itu barangkali persoalan yang berbeda. Kalau saya sarankan, anda berusaha mencari yang lain. Karena walaupun halal, belum tentu menjadi thayyib.